Nabi Musa itu top-topnya Nabi, termasuk Ulil Asmi. Cara klasmen nomor telu. Bar Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Ulil Asmi, cara klasmen nomor telu. Sepapan atas. Nabi Musa pas badhe istisqa. Ceritanya itu tentang Ihya, ning Kitabul Wujdi Wasima. Lafat-lafat sing diomong wong sufi, sing gak kena ditiru, tapi sangka syauk. Syauku bronto. Walhasil Nabi Musa istisqa gak mandi, umat era mandi. Nabi Musa kan ngomongan itu lah tiangnya budrek. Ya Allah, kenapa doa saya tidak mandi? Terus jare pangeran, ya mergo sebagian sing melok istisqa iku wonge tukang adu-adu, dadi ora tak rungokno dongane. Jare Nabi Musa, ya Allah, tunjukkan siapa dia akan saya keluarkan dari jamaah istisqa. Ya Musa, aku ngaramno ngrasani, dadi ora tak dudono. Wes sing lalu, waduh. Aku iku sing ngaramno adu-adu ya ngaramno ngrasani, mulane ora tak dudono. Lah terus putih iki, berarti gak mandi terus. Ya ora mandi sa. Oh, keren. Ngene sa ngene. Petuki kawulaku jenenge Barakh. Barakh iku innahu yudkhikuni fil yaumi salasa marrat. Barakh iku kawulaku tiap hari guyokno aku ping telu. Saking lucune Barakh. Ya ora melok istis kok Barakh. Lah wong wis pundi? Kowe iku nabiku, ndekne waliku. Mesti nak ketemu padha kenali. Digoleki pirang-pirang dina akhirnya ketemu. Barakh iku senengane mlaku-mlaku. Ya jarang ketunan, wonge muka mlaku. Wis ora jelas. Bareng ana nur ning Barakh, Nabi Musa ngerti akhirnya. Anta Barakh, ya, ya sakalimu wae. Kowe Musa kalimu ya. Aku dikongkon pangeran nduk iku kowe. Lah napa? Kowe iki donya wis kurang banyu ngene-ngene, kudu istisqa. Kudu salat istisqa. Gak gelem jak salat. Mboten purun salat. Lah kan napa kula? Iki ujare pangeran aku kon njaluk donga kowe. Dungane ngaten, aja tiru, tenan aja tiru, hakon aja tiru. Tapi kula mboten bodho niki. Kitab ini penjelasan ini ada di beberapa kitab. Dungane ngaten, Dok. Ya Allah, apakah hujan sudah ndak nurut sama engkau sehingga ndak mau hujan? Napa jenengan kuatir bangkrut nganti utane mbok kekang. Barang ra penting mbok kekang. Napa maksiate jeneng maksiate nak pertimbangane jenengan orang-orang itu maksiat. Lho maksiate mereka iku gak madharati jenengan, benar ampun, barang ra penting. Mereka maksiat gak madoroti jenengan kok jenengan pertimbang nomber nora ampun utan barang sepele cedok nora ampun langsung utan yes. Orang tuh orang sholat orang nangis terus ngono tok papa ngomong utan yes. Tapi syaratnya wujudin wujudin uang saya mesti isek mbak pangeran lagi joni roh aku mana kalau yes kau joni roh aku kalau ilmu nya kayak isekku ya kayak aku orang isek ya butuh prosedur sehari prosedur standar, itu apa-apa itu nama prosedur standar. Apa nak tiang tengis itu? Pertama dongane buka embon, ya Allah laisa hadza min fi'alika. Model paceklik ngeten ndak perilaku yang saya kenali dari engkau. Jadi kamane model memberi sanksi kini ndak perilaku yang saya kenal dari engkau. Napa pancen udan gak nurut jenengan nganti ra gelem. Apa maksiate mereka menjadi problem bagi jenengan? Oh, maksiate mereka itu ndak penting bagi jenengan. Wong sak donya maksiat jenengan tetap pangeran, ya ndak masalah. Iso pangeran digoling nopo presiden. Mboten saged kan? Jenengan tetep aman sebagai pangeran sak dunya maksiat tetep. Gak ada goling menggolingkan. Utan terus. Lah Nabi Musa sempat badhe jotos mergo dianggap donga iku kurang ajar. Donga kok kurang ajar bareng badhe dijotos ambek pangeran ya Musa innahu yudkhikuni fil yaumi salasa marrat. Ya Musa jogeman jotos bar. Dek, aku seneng dekne yang mergongonone iku. Mergomongane sing ngawur iku. Lah ini kita ndak pernah tau, mulane wong ora usah sok wali. Kadang gue salat nganti 100 rakaat. Ape donga wudu sik ati ditata sik, bareng lagi donga ben mustajab. Lha apa pangeran se ekstrim polisi sehingga kudu napa prosedur? Umar ra tau donga njuk hidayah tapi mbek Allah diparingi hidayah. Sampai orang ngeresak nau gak dunga-dunganan. Umar tahu untuk dunga untuk hidayat. Wong dekne kafir, preman. Yes, pangeran nang ngeresak nau. Misalnya murga Umar didunga nau Nabi lah. Abu Lahab didunga nau Nabi. Abu Jahal. Yes, pangeran sing ngeroh. Musa ping pindho jotos tiang di salah nau pangeran. Sing kedua nih wonten tiang pedagang surujud dabah. Tadi nopo cara sak niki pelana nopo. Sing tinggu makai jaran nopo cara berikut. Pelana gih. Pokoke pakaiane jaran aksesoris napa? Jaran. Ya sak sepatune sak. Lha iku dadi waline pangeran mergo nak wiridan ngeten. Ya Allah. Kalau engkau mau pergi dan butuh kuda, pesen teng kula. Nanti pelananya tak bikin terbaik. Nak jenengan badhe lunga tak siapno sepatune. Pokoke bayang. Apa nabi siap situ aja. Cangkemmu pangeran ora butuh lunga, ora butuh numpak. Dan ini cerita lagi di kitab Al-Minanul Kubro. Jawabnya Allah seperti saja jotos. Ini caranya seneng aku ya semuanya iku barna rawis. Caranya seneng aku ya semuanya iku. Artinya dia juga tidak pernah bayangkan Tuhan naik kuda. Juga tidak pernah bayangkan Tuhan kayak makhluk. Tapi dia punya ungkapan bahasa seperti itu. Dan sebenarnya kita juga sering kriminal. Wong-wong khusuk sering kriminal. Aku berjuang demi agama, nulungi agamanya Allah tenan. Misalnya Allah ngaku hukum matematika, ngenyak uang aku sih butuh pertolongan. Ayo, berdoa ya kan? Umpomo seneng pangeran ngaku mafhum kriminal kabeh sing tahu sodako sodako. Mulku alasannya jadi nulungi agamanya Allah. Memangnya Allah lemah sampai butuh mbok tulungi? Memangnya Allah presiden butuh ditulungi partai nopo politik? Sama kan ada menghina Tuhan kan? Tapi uang muni nulungi Allah niate sen. Seneng, ya wis ora ana mafhume. Bahasane wong seneng ora usah hisab, bahasane wong seneng ora usah dilogika. Pokoke ngene ku ungkapan seneng. Paham sik kalau maksudnya. Dadi angel nggih, mulane sampean ora usah lah ngukumi wong liya bareng ora usah. Mulane aja koyo Imam Sakroni. Mana sampean ape salat qobliyah salat ae, ape witir-witir, ape dalail-dalail wae lakon-lakoni dhewe. Ora usah apa-apa. Kiai ora tau salat qobliyah. Ilmumu sepiro? Parek mbek pangeran ku sepiro. Ora usah ngono. Banyak ulama yang enggak salat qobliyah padahal mencintai Tuhan. Hanya inginnya ulama masyarakat sing awam koyok bakul, tani, tukang supir, tukang kernet. Ayo misalnya supir bis dinteni penumpang terus qobliyah se bariku duhur, bariku badia wallah. Tapi berhubung fardu tok selesai kan? Tani Pak tak salat sik. Salat bar, mun nek salate cepet. Karena itu orang geremeng, soalnya qobliyah sih. Dal qobliyah duhur kesunatannya papat, bak diate papat, duhure kesunatannya jamaah aja pujian, was. Boyo wong mikir kebutuhannya wong ake. Kue kiai wong anggur, kiai wong sing salam templek pegawai ngiai. Entah qobliyah tambah salam templek ya ake. Lanak supir, entah apa. Kue tambah khusuk citram tambah pek rezekimu tambah ake. Lanak supir. Mbok wong yo mikir. Saiki misalnya sing kiai dadi supir, jangan-jangan yo di pendapat, wah sebaiknya ndak usah qobliyah. Mbok wong ku mikir, mlane jogeman gedeng ulama, sak kliru-klirune ulama iku paling asfaquli ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora ana wong sayang umat Nabi kaya ulama. Jadi duwe perilaku yang paling awam wis dipritungno. Kalau je eling bapak riyen, bapak mung sepun senengane sarungan kaosan tok mlaku ngginten-ginten 3 kilo. Nggih dolani wong mung ora jelas. Nggih mboten ketunan, nggih mlampah, ora sandal. Nggih mlaku ngoten. Nggih tak koki tiyang, badhe temu ndi? Iki lho delok dunyo. Dunyo kok didelok iki. Ya aku ngenteni mati nek ora mati-mati. Supaya malaikat Israil wayang wis kepengin mati kok ora mati-mati. Ya akhirnya orang kuwi eling, ternyata dunyo mung demi mati. Akhirnya kula malah rawani mati, kuwi malah lucu meneh. Aku ngenteni mati kok malah kewedi mati. Wedenilah tetap mati. Jadi banyak ulama punya cara tertentu orang diingatkan mati lagi, orang diingatkan duit ora penting. Ngerti kok ya. Jadi mesti iki lho ngenteni duit ora aja bingung ngono nek mah di duit. Nek kula ora di duit malah bingung. Wah, aku malah keliru kowe. Aku ora di duit aku bingung. Mergo kepengin blonjo. Aduh ora duit ora kepengin popo. Senengane guyon bapak kula. Nganti badhe kepundhut iki guyon. Jadi ini pengertian jenengan. Jadi ning ihya ono kitab simak wal wujdi. Wujdi itu ada rasa kecintaan pada Tuhan. Saking cintanya itu tidak punya bahasa. Akhirnya awur-awuran. Tapi ngawur songko banget seneng.